إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang ma jaa fil kuhani wa nahbihim, bab yang telah datang tentang dukun dan yang sejenis dengan dukun, baik itu namanya peramal, baik itu yang namanya kahin, tukang sihir. Ini dimasukkan oleh Muhammad Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, karena dukun mereka orang yang banyak menyebarkan fitnah. Fitnah yang dimaksud kesyirikan, kekufuran. Sehingga ini perkara yang besar. Padahal agama turun untuk supaya menghentikan segala jenis fitnah. Fitnah bisa maknanya kekufuran, kesyirikan. Bahkan fitnah bisa berbentuk menyelisihi sunnah. Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnah ayusibahum azabun alim. Hendaklah orang-orang yang mereka itu menyelisihi perintahnya Rasul, hendaklah mereka berhati-hati jika diturunkan kepada mereka fitnah. Jadi termasuk fitnah munculnya kebid'ahan, termasuk fitnah munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, syubhat dan syahwat itu fitnah yang ditebarkan oleh iblis. Dan ini perkara yang harus seorang menjaga diri dari segala bentuk fitnah. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan kami berlindung ya Allah dari fitnahnya hidup dan mati. Dan juga fitnahnya al-masih ad-dajjal. Fitnah yang terbesarnya. Maka di sini diwakilkan perkara bab tentang dukun, bukan menghibah. Kalaupun dikatakan menghibah, agar kaum muslimin tahu kejahatannya. Kalau para penjahat-penjahat dunia itu saja boleh diceritakan supaya orang hati-hati, maka jangan menuduh ahlus sunnah. Mereka dikatakan pembikin fitnah karena menerangkan para juru fitnah. Wah, dakwah itu keras. sukanya membongkar, bukan membongkar, menerangkan. Kadzalika nufasilul ayat liyastabina sabilal mujrimin. Memang demikian kata Allah, kami terinci ayat-ayat liyastabina sabilal mujrimin, supaya jelas, tidak samar, jalan-jalan orang-orang yang berbuat dosa. Karena jalan-jalan orang yang berbuat dosa tidak sama dengan jalan-jalan orang yang melakukan ketaatan. Dakwahnya orang yang membuat fitnah beda dengan dakwahnya orang yang menyebarkan ilmu. Maka dakwah Ahlus Sunnah, dakwah yang mengikuti manhaj para salafus saleh, adalah dakwah untuk menuntun, mengikuti para sahabat, bukan menuntun umat taklid mengikuti dirinya agar orang memfigurkan dirinya, bukan. Jadikan figur beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan teladan mereka para sahabat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Adapun kita para dai-dai ilallah, menuntun, menerangkan agar supaya mereka paham jelas, memang beda, jelas perbedaannya. Jalannya para pembikin fitnah, para dukun-dukun, dengan jalannya pembawa tauhid, walaupun dukunnya berjubah, dai Ahlus Sunnah memakai jubah, beda yang dibawakan, jangan disamakan. Walaupun namanya penampilannya sama. Karena dukun-dukun mereka berusaha mengkelabui umat Islam supaya kesannya inilah dukun Islami. Maka ma'asyiral muslimin, dibawakan bab ini sekali lagi dalam rangka untuk membentengi diri dari segala bentuk para pembawa fitnah, yakni termasuk diantara mereka para dukun-dukun, agar kita selamat di atas tauhid, selamat di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Wali Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an ibni Mas'udin misluhu mauqufa. Wali Abi Ya'la, dan bagi riwayatnya Abu Ya'la, bisanadin jayyid, dengan sanad yang baik, an ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, misluh, seperti itu, artinya seperti riwayat yang dibawakan Abu Hurairah. Man ata'arafa naw kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada peramal atau dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun atau peramal, kufur. Orang yang telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Ya'la? Abu Ya'la, beliau imam ahlul hadis, al-imam hafid, mencapai derajat hafid, muhaddis pada masanya. Beliau bernama Ahmad bin Ali. Abu Ya'la namanya Ahmad ibni Ali al-Mausuli. Beliau meriwayatkan hadis dan banyak mendengar dari Yahya ibni Ma'in. Beliau wafat pada tahun 307 Hijriyah. Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad yang baik, tapi dari jalurnya sahabat ibni Mas'ud, mauqufa, dengan jalan yang mauquf. Ya. Nah. Namun tarajjaha indanal hadis alladzi qablahu marfu'. Namun kata Syekh Utsaimin, telah dirajihkan menurut kami, kata Syekh, hadis yang sebelumnya itu marfu'. Ya. Itu penguat riwayat yang dibawakan sebelumnya. Riwayat berikutnya, wa an Imran ibni Husainin marfu'an, dan dari Imran ibni Husain secara marfu' disandarkan ila Nabi, marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara au tutayyira. Laisa minna, bukan termasuk dari kami. Bukan termasuk dari kami. Ya. Maksudnya bukan termasuk dari kami, nanti akan terangkan. Ada yang menerangkan bukan termasuk orang yang melakukan syariat kami. Bukan termasuk dari kami, bukan yang muttabi'in li syar'ina. Bukan termasuk dari kami, siapa? Man tatayyara. Siapa saja yang melakukan tatayyur. Siapa saja yang melakukan tatayyur. Apa tatayyur? Sudah dibahas. Menganggap untung atau sial karena mendengar atau melihat atau mengetahui sesuatu, tatayyur. Bukan termasuk dari kami orang yang melakukan tatayyur. Tatayyur, orang yang dia itu melakukan perkara karena menganggap sial atau untung, karena mendengar, melihat atau mengetahui sesuatu. Sudah dibahas. Au tutuyiro lahu, atau orang tersebut minta kepada orang lain untuk melakukan tatoyur kepada dirinya. Ya. Misalnya dia musafar ke luar negeri. Sebelum pergi ke luar negeri atau ke tempat si fulan, lalu dia datangi orang yang biasa melakukan tatoyur. Coba tebak safar saya. Ini mengandung kebaikan atau kesialan? Ya. Setelah itu dia menebak dengan tatoyur. Kalau saya lihat, kalau saya ketahui, harinya hari ini, bulannya bulan seperti ini. Nah, maka dia pun rela untuk diperlakukan sebagai orang yang orang lain mentatoyur atas dirinya. Namanya tutuyiro lahu. Jadi saya ulangi, bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan tatoyur. Tatoyur tadi, menganggap sial atau untung karena melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu. Bukan termasuk golongan kami. Yang kedua, tutuyiro lahu, orang yang meminta kepada orang lain agar orang lain mentatoyur dirinya. Artinya menerka, meraba, sial atau untung yang akan didapatkan. Ini pekerjaan para dukun biasanya. Dilihat tanggal lahirnya. Pon apa wage? Nah itu nanti tahunnya dilihat. Angkanya 7 atau 3. Nah setelah itu dipadukan dengan primbonnya. Akhirnya apa diputuskan? Kamu jangan lanjutkan lamarannya. Ini naganya kamu marep ngetan, dia medep ngulon, bahaya. Tatoyur namanya. Minta orang lain mentatoyur dirinya. Orang yang seperti ini laisa minna, bukan termasuk dari kami. Perbuatan haram. Yang ketiga, au takahana, atau orang yang takahana. Takahana artinya mengaku mengetahui perkara gaib. Jadi dukun. Dia menjadikan dirinya sebagai kahin. Takahana, dia itu melakukan perdukunan, praktek-praktek perdukunan, bukan termasuk dari kami. Nabi berlepas diri daripada dukun-dukun. Laisa minna man takahana, bukan termasuk dari kami orang yang melakukan perdukunan. Iya. Au tukuhina, yang keempat. Au tukuhina lahu, atau meminta dukun untuk mempraktekkan perdukunan atas dirinya. Ya. Atau meminta kepada dukun mempraktekkan perdukunan atas dirinya. Namanya tukuhinalah. Dia rela si dukun melakukan praktek perdukunan atas dirinya. Dia mengatakan, kamu kalau berangkat hari Kamis maka akan dapat musibah. Ya. Maka apalagi bulannya bulan ini, tahunnya tahun ini, maka kamu jangan berangkat. Nah, ini kamu minta kepada sang dukun untuk melakukan praktek perdukunan kepada dia. Lalu apa penawarnya? Nah, mulai dukun memberi tawaran. Kalau kamu mau, maharnya sekian, mau apa enggak? Ya. Ada maharnya juga. Ya. Maharnya berapa, Pak Dukun? 500 ribu. Nanti tak kasih kodim. Kodim apa namanya? Kodam. Pembenteng namanya. Ini memang kertas, tapi ada isinya. Ini memang batu akik, tapi ada isinya. Ya. Harganya jadi berapa? 1 juta. Wah. Sebab jinnya cuma 1. Kalau mau 2 juta, jinnya jadi 2. Kalau mau 10 juta, jinnya berapa? 10. Jadi satu jin 1 juta. Itu kodamnya. Nah, kalau seperti ini ayuhannas, namanya perdukunan. Tafadhol. Seperti hati-hati. Karena praktek-praktek perdukunan kadang memakai alat seperti itu. Ya. Maka bukan termasuk dari kami orang yang melakukan minta kepada dukun untuk mempraktekkan perdukunan atas dirinya. Yang kelima, al-suh al-sahara, bukan termasuk dari kami orang yang sahara, melakukan praktek sihir, mempraktekkan sihir. Ya. Au suhira lahu, atau minta kepada sihir, tukang sihir untuk mempraktekkan sihirnya. Iya. Dia mau melamar si fulanah. Nampaknya harapan kecil 5% untuk diterima. Tapi sudah kandung seneng. Maka dia datang ke dukun. Coba Pak Dukun, saya minta air. Bukan air tawar biasa. Air yang bagaimana? Yang diberi sesuatu lah. Taib. Dia datang kepada sahir, minta air. Dibacakan mantra-mantranya. Campurkan air ini ke tempat atau ke air mandinya. Atau campurkan air ini ke air minumnya. Wanita tersebut. Setelah itu dia pun minta supaya dia lengket kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini untuk kamu ini. Sang sihir memberikan perkara-perkara yang untuk supaya dia bisa menarik wanita tersebut. Sehingga ini orang yang minta kepada tukang sihir untuk mempraktekkan sihirnya. Dan dia ridho. Dia ridho dan tahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keberikutnya, bukan termasuk golongan dari kami. Yang ketujuh, wa man ataka hina, dan siapa yang datang kepada dukun, dulang lagi, dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, maka dia benarkan apa yang dikatakan sang dukun, faqad kafara, sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin, dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar bisanadin jayyid, dengan sanad yang baik. Dan hadis ini sahahahu Asy-Syaikh Al-Albani. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Siapa Al-Bazzar? Bazzar Al-Imam Hafidh, seorang imam Ahlus Sunnah. Hafidh, orang yang mengilmui hadis, masyhur, yang terkenal. Beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Basri. Dia adalah Abu Bakar Ahmad bin Amr, Abu Amr bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Basri. Beliau memiliki kitab Musnadul Kabir, Al-Bahru Zajir. Dan beliau berasal dari Basrah. Wafat pada tahun 292. 292 beliau wafat. Ulama yang berasal dari Basrah rahimahullah. Dan wafat di Romlah. Romlah sana di daerah Baitul Maqdis rahimahullah. Kita kembali kepada ucapan beliau. Hadis dari Imran ibn Husain marfu ila Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bersabda, laisa minna, bukan termasuk dari kami. Bukan termasuk dari kami. Taqaddamal kalamu ala hadhil kalimah. Telah lewat penjelasannya, makna bukan termasuk dari kami. Wa annaha la tadullu ala khurujil fa'il minal Islam. Dan ini tidak menunjukkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Bukan maknanya keluar dari Islam. Bal ala hasbil hal. Namun sesuai dengan keadaannya. Namun sesuai dengan keadaannya. Sehingga diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, laisa minna ay laisa minal muttabi'in lisunnati Rasulillah. Syekh bin Baz ketika menerangkan hadis ini, laisa minna ay laisa minal muttabi'in lisunnati Rasulillah. Bukan termasuk orang-orang yang mengikuti bimbingan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini menunjukkan pelakunya melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Ini menunjukkan pelakunya melakukan dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Siapa yang bukan termasuk dari golongannya Nabi SAW, Nabi berlepas diri? Man tatayyara. Yang pertama, orang yang tatayur. Diulang lagi penjelasan tatayur. Barakallahu fikum, la masalah bihi. Huwa tasya'um. Tatayur yaitu at-tasya'um. Pesimis. Pesimis lawan optimis. Bil mar'i awil masmu' awil ma'lum akhara dalik. Kenapa dia pesimis untuk melakukan sesuatu? Karena sebab. Satu, melihat sesuatu. Melihat sesuatu. Naam. Aw masmu' atau mendengar sesuatu. Aw ma'lum atau mengetahui sesuatu. Sehingga dia pun menggagalkan keinginannya. Ya. Kalau kita orang Banyumas, kalau hari Sabtu itu pantangan untuk melakukan apa? Safar, gitu ya. tunda hari berikutnya, Senin. Ya. Gitu. Tatayur, bertemu dengan hari. Atau kalau kita orang di sini, kalau pas bertemu bulan Muharram, itu hari sial. Hari banyak bala musibah. Sehingga tidak berani melakukan kegiatan, kegiatan yang sifatnya besar. Konon, ya. Penjaga laut, Mbok Nyai akan menyebarkan bala di daratan bulan itu. Sehingga tidak berani orang melakukan aktivitas pelaut sepi. Ya, orang mau hajatan ditunda nunggu bulan berikutnya. Tatayur, karena mengetahui bulan tertentu. Bukan termasuk dari kami orang yang melakukan seperti itu. Wa asluhu minat tatayur, kenapa dikatakan tatayur? Li'anal araba kanu yatasa'amuna aw yatafa'aluna biha. Karena dulu orang Arab mereka yatasya'amun, pesimis, aw yatafa'alun atau optimis biha, dengan sebab burung. Burung dilepas. Kemana terbangnya? Oh, lurus. Berarti harus dilakukan. Begitu diterbangkan, burungnya balik lagi. Berarti jangan berangkat. Tatayur. Itu menggunakan burung dulu. Kalau sebagian dukun pakai angka. Kalau di Primbon itu, bantal jemur, itu pakai nama orang. Namanya siapa? Misalkan berakhiran No. Sartono misalnya. Nanti dibaca di dalam primbon itu. Bisa dengan nama atau dengan garis yang di tangan. Intinya tatayur. Tapi dulu orang Arab pakai burung. Waqad sabaqa dzalik, sudah lewat penjelasannya. Wa minhum may yahsulu li badinas, di antaranya kata Syekh yang banyak terjadi di sebagian orang. Idza syuri'a fi 'amalin, idza syara'a fi 'amalin, apabila dia syara'a bada'a, dia mulai melakukan satu aktivitas. Ketika dia sudah mau mulai melakukan aktivitas, summa hasalalahu fi awwalihi ta'athur, namun di awal dia melangkahkan kakinya terpleset. Terpleset kakinya, apalagi kejatuhan cecek. Wah, ini apes. Udah kepleset, kejatuhan cecek lagi. Waduh, apes ini. Maka tarokahu, dia gagalkan niat untuk melakukan aktivitasnya. Watasya'um, dan dia pun pesimis. Wah, kira-kira berhasil enggak ya? Padahal barang sudah masuk mobil itu. Barang sudah masuk mobil, baru buka pintu rumah, sudah siap berangkat. Kepreset pas kejatuhan cecek kepalanya. Pes. Ditambah lagi ular di depannya. Ular ini. Wah, ini sudah alamat gagal. Barang yang sudah masuk kendaraannya tertunda. Para pelanggan sudah pada SMS, telepon, bagaimana Pak, kok belum dikirim? Lagi apa sih ini? Itu tatayur namanya. Wa hadza ghairu jaiz. Kata Syekh, tidak boleh. Hal seperti tidak boleh. Bal ya'tamid 'ala Allah wa yatawakkal 'alaih. Bahkan bersandarlah kepada Allah. Wa yatawakkal 'alaih, bertawakal kepada Allah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Berdoa. Berdoa, doa yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Janji Nabi dalam hadis ini, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, kufita, kamu telah dicukupi oleh Allah. Hudita, kamu diberi hidayah oleh Allah. Ya, kufita hudita. Watanaha anhu syaitan. Setan menyingkir, masya Allah. Setan menyingkir. Itu barokahnya doa, baca bismillah, setan jauh. Yang diinget-inget bukan doa, pring petuket yang tinggi. Sudah masuk belum ke mobil? Kok yang dicari bukan STNK-nya, pring petuknya? Naudzubillah min dzalik. STNK-nya sudah dibawa belum? SIM-nya bawa belum? Taat pemerintah seharusnya. Dan taat Rasul, doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau berangkat hari Sabtu, hari Ahad, semua hari baik. Berangkat bismillah. Ini seharusnya seperti itu. Jangan baru kejatuhan cecek sudah gagal. Lemah sekali hati antum. Ya. Wa madamat annaka ta'lamu anna fi hadil am anna hadal amri bihadal amri khairan fahamir fihi. Selama engkau tahu bahwasanya perkara yang hendak kamu jalankan itu khairan, baik, baik secara syariat, baik secara pertimbangan masyarakat, secara syar'inya benar, fahamir fihi, khamir, segera jalankan dengan sungguh-sungguh. Ya, ya. Khamir maknanya itu menerjunkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Takhamara fihi. Wala tasya'am, jangan pesimis. Seorang mukmin harus optimis. Ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi. Al-mu'min qawi khairun wa ahab ilallah. Orang mukmin yang dia itu kuat lebih baik dan lebih dicintai. Minal mu'min ad-da'if, dibandingkan orang mukmin yang lemah. Lemah ilmunya, lemah imannya, lemah kemauannya dalam kebaikan. Yang kuat lebih baik. Wa fi khairin wa fi, dan masing-masing pada keduanya tadi khair, ada kebaikannya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, li anna kalam tuwafiq fihi li awwali marrah, karena engkau tidak mendapatkan taufik di awalnya. Faka min insanin lam yuwafiq fil amal awwalu marrah summa wafaqa fi thani marratan aw thalith marrah. Berapa banyak orang yang di awalnya belum berhasil, yang keduanya belum berhasil, yang ketiganya juga belum berhasil, baru keempatnya berhasil. Banyak dikisahkan di sini, contohnya imam ahli nahwu, orang yang belajar nahwu nanti ketemu namanya Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai, beliau imamun nahwi. Al-Imam Al-Kisai imamnya ahli nahwu, ada Sibawaih, ada Kisai. Maklum bagi yang belajar nahwu. Talaba an-nahwa iddat marrat. Imam Kisai ini kisahnya dia belajar mencari ilmu nahwu berulang-ulang. Iya. Kebanyakan orang kalau belajar bahasa Arab, pertama yang daftar 40, akhir tahun tinggal 4. Ketika kenapa? Pada mundur. Berat. Iya. Karena berat. Itu namanya tidak kokoh seperti Imam Kisai. Nah, ketika Imam Al-Kisai rahimahullah belajar ilmu nahwu diulang-ulang berkali-kali, walakin lam yuwafiq, ternyata belum juga berhasil mencapai apa yang diharapkan. Faru'anamlah, dikisahkan beliau melihat semut, ya, semut tahmilu nuwata tamrin. Semut ini membawa nuwat. Nuwat itu biji tamar kurma. Biji kurma yang manis bagi semut, ada sisa-sisa yang manis itu dibawa. Maka kemudian rombongan semut ini membawa biji kurma, fatas udubiha ilal jidar. dinaikkan, digotong rame-rame ke atas tembok. Sampai di atas, batas kut jatuh. Namanya semut dengan biji kurma lebih gede, apanya? Lebih gede biji kurmanya dari semutnya, ya wajar sampai di atas jatuh. Ya? Antum orang Jawa, ini belajar bahasa Arab. Tiap hari antum ngomongnya bahasa Jawa. Belajar bahasa Arab harus pas. Domahnya, kasrohnya harus sesuai dengan i'rab. Wah, memang kelihatannya berat. Tapi Imam Al-Kisai terus berusaha. Sampai akhirnya dia melihat semut-semut ini membawa biji kurma sampai di atas jatuh. Hatta qararat dzalik iddat marrat. Diulang-ulang. Hal itu berkali-kali. Summa sa'idat biha ila jidar wa tajawazathu. Sampai akhirnya semut ini berkali-kali mengulang-ulang sampai ada berhasil ke atas, ke lubang semut. Apa faedahnya? Faqala subhanallah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan subhanallah, Maha suci Allah yang menciptakan semut. Dan dia hadhihi namrah takabada hadhihi nuwata hatta najahat. Semut-semut ini mencurahkan segala kekuatannya untuk membawa biji kurma ini. Hatta najahat, sampai berhasil. Idan, kalau begitu faedahnya apa? Ana sa'akabadu ilman nahwi. Kalau begitu saya akan bersungguh-sungguh kabada mencurahkan kemampuan saya mempelajari ilmu nahwu. Hatta anjahu anjaha, sampai saya berhasil. Fakabada, kisahkan Al-Imam Al-Kisai pun bersungguh-sungguh mempelajari ilmu nahwu. Fasara imamu ahli Kufah, jadilah imam ahli nahwu di Kufah. Rahimahullah. Iya. Demikian. Jadi faedah lihat binatang di situ, Al-Imam Kaisai mengambil pelajaran. Beda dengan orang yang tatayur tadi, dengar suara burung hantu bunyi terus di atap rumahnya. Gilirannya siapa yang mati? Mencrok di mana ini? Siapa yang mau mati? Tatoyur. Taib. Barakallahu fikum. Sehingga Imam Kisai jadi ulama nahwu setelah dia mengambil pelajaran dari kesungguhannya para semut di dalam mengangkat biji kurma ini. Demikian pula kita seharusnya mengambil faedah dari kisahnya Kisai untuk optimis. Optimis bisa belajar bahasa Arab karena Syaikhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Iqtidha Siratal Mustaqim beliau menekankan ta'allamu lughatal arabiyyah, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, yaitu merupakan sumber daripada ilmu seorang meraih surganya Allah. Orang ingin mendapatkan surganya Allah dengan Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Kalau begitu, seorang Ahlus Sunnah berusaha belajar bahasa Arab. Ahlul Bid'ah. Baik dari kalangan Mu'tazilah, itu mainnya bahasa. Ketika mereka baca Al-Quran, Quran dibolak-balik harokatnya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waja'a rabbuka. Mereka baca waja'a rabbika di kasroh. Duh, apa bedanya? Lihat. Orang yang ngerti nahwu paham. Ini Mu'tazilah. Dari mana kamu mengetahui dia ahlul bid'ah? Cara bacanya sudah salah. Rabbika berarti dia tidak percaya Allah datang. Yang datang cuma urusannya saja. Ini ahlus sunnah. Karena dia baca Rabbika, Mu'tazilah. Ini cara bacanya sudah Rabbika. Ya benar, mengingkari sifat datangnya Allah. Nah, ini dimainkan bahasa. Barakallahu fikum. Maka ahlus sunnah sungguh-sungguh belajar bahasa Arab supaya selamat, tidak mudah terbawa syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah yang kadang mereka main bahasa. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah, kata Nabi, sesat. Nah, mereka tafsirkan. Tidak semua kullu itu maknanya kullu semuanya. Maknanya kadang ba'ad. Bahasa. Sehingga orang pun terbawa dengan cara berfikirnya yang salah maksudnya. Kalau Nabi mengatakan kullu, seluruh perkara bid'ah dalam agama menyimpang. Tapi mereka maksudkan bid'ah dalam urusan dunia. Ya jelas beda. Kalau zaman Nabi naik haji, naik unta, kendaraan, unta namanya. Sekarang haji naik pesawat, itu bukan bid'ah. Perkara dunia, kata Nabi, antum a'lam bi umuri dunyakum. Jangan kemudian dibawa ke sana. Kalau urusan ibadah, harus mencontoh Nabi, tidak boleh menambah dan mengurangi. Apalagi membuat yang baru. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.